بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا فينا عزكم الله kita bersyukur dan senantiasa memuji Allah Azza wa Jal atas karunia, hidayah, dan taufik yang Allah anugerahkan kepada kita. Terutama anugerah hidayah kepada Islam. Lebih utama lagi anugerah hidayah taufiq berislam sesuai dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sebab ini merupakan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada ini. Nikmat Islam dan nikmat berislam di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ikhwanatina izzakumullah, nikmat ini dikatakan yang paling besar dikarenakan dinul Islam, dinul haq, agama Islam yang dibawa, yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah dinul haq, agama yang benar. Allah menegaskan dalam firman-Nya, inna dina indallahi islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Azza wa Jal adalah Islam. Ini nikmat, merupakan nikmat yang paling agung, yang paling besar. Dikarenakan agama Islam ini sebuah agama yang memberikan bimbingan yang terbaik, bimbingan yang bermaslahat, yang mengandung kemanfaatan, yang mengandung kemaslahatan, yang mengandung kebahagiaan dalam semua ajaran-ajarannya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya tentang kitab suci Al-Qur'an, pegangan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an itu memberikan bimbingan, memberikan ajaran kepada perkara yang paling lurus. Perkara yang benar, perkara yang lurus, perkara yang adil, perkara yang bermaslahat. Ini berlaku untuk semua bimbingan-bimbingan Al-Qur'an. Semuanya benar, semuanya adil, semuanya bermaslahat. Semuanya membawa kebahagiaan. Maka Islam pun menjadi sebuah kenikmatan besar yang wajib kita syukuri. Ikhwanatin a'azakumullah wa muslimin rahimakumullah. Di antara bimbingan Islam yang mulia, yang agung, yang akan membawa kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia, di tengah-tengah masyarakat, kebahagiaan pada agama, dan tentunya kebahagiaan di hari kiamat nanti. Di antara bimbingan Islam yang mulia ialah al-Islamu yahuthu alal ihtima' wa yahuthu alal islah. Islam itu menganjurkan, menghasung, memerintahkan segenap pemeluknya untuk bersatu, menjaga keutuhan, menjaga persatuan, mengadakan perbaikan. Dan ini dimulai dari skala yang paling kecil sampai skala yang paling besar. Semuanya tertuju kepada perkara tersebut. Islam menghasung, memerintahkan, menganjurkan kaum muslimin pada khususnya, umat manusia pada umumnya, untuk menjaga keutuhan, menjaga persatuan, menjaga perbaikan, menjaga kedamaian. Skala yang paling kecil ialah skala rumah tangga. Dalam rumah, di situ ada sepasang suami istri dan anak-anaknya. Islam mengajarkan kepada kita umat Islam, mengajarkan kepada kaum muslimin, mengajarkan kepada umat manusia secara umum di skala yang kecil ini, supaya rumah tangganya itu rukun, supaya rumah tangganya itu sakinah mawaddah warahmah. Itu targetnya, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, menjadikan di antara kalian yang berpasang-pasangan ini, yang berkeluarga ini, ketentraman dan rasa cinta. Itu dengan cara mu'asyarah bil ma'ruf wa'asyiruhunna bil ma'ruf, berumah tangga dengan cara yang baik. Sang suami menunaikan kewajiban kepada sang istri, sang istri menunaikan kewajiban kepada sang suami, orang tua menunaikan kewajiban kepada anak-anaknya, anak-anaknya menunaikan kewajiban kepada kedua orang tuanya. Bimbingan itu akan membawa keindahan, membawa persatuan, keutuhan rumah tangga, kasih sayang dalam rumah tangga, rasa cinta dalam rumah tangga, ketenteraman, kedamaian dalam rumah tangga. Rumah tangga bahagia. Orang tua kepada anak terkait dengan tarbiyah Islamiyah. Anak kepada orang tua dianjurkan dan diwajibkan untuk berbakti kepada mereka semua. Ini skala yang paling kecil. Sudah terasa, sudah sangat nampak Islam itu betul-betul mengajarkan persatuan dan keutuhan. Diajarkan supaya rumah tangga itu utuh, rumah tangganya itu bersatu, rumah tangganya bahagia, rumah tangganya penuh cinta dan kasih sayang. Kaum muslimin rahimakumullah, skala kecil inilah yang merupakan cikal bakal adanya sebuah tatanan masyarakat. Dimulai dari keluarga kecil, masing-masing keluarga, keluarga tambah keluarga, tambah keluarga, tambah keluarga, menjadi sebuah masyarakat. Sehingga Islam memulai dari yang paling kecil skalanya, membentuk rumah tangga bahagia, memberikan bimbingan-bimbingan syar'i berkait dengan rumah tangga bahagia. Barakallahu fikum. Dan Islam pun menganjurkan pasangan suami istri untuk membangun rumah tangganya di atas bimbingan Islam. Di atas bimbingan Islam. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Setelah itu Alhamdulillah, Islam melanjutkan prinsipnya ini, melanjutkan misinya ini. Skalanya keluar terkait dengan kerabat-kerabat kita yang di luar rumah kita, di sekitar kita, dan punya hubungan kefamilian dengan kita. Kita semuanya tahu kaum muslimin rahimakumullah, Islam menganjurkan segenap kaum muslimin untuk silatul arham, menyambung hubungan kekerabatannya, silatul rahim, dikasih pahala besar bagi yang melakukannya. Itu merupakan sabab barokahnya rezeki, sabab barokahnya umur, tambah umur tambah rezeki. Silatul rahim diminta untuk berbuat baik dan berhubungan baik dengan family-family kita, menjaga keutuhan kerabat, menjaga persatuan family, menumbuhkan rasa cinta di tengah-tengah mereka dengan cara dan konsep silaturahim. Satu sama lain saling berhubungan, satu sama lain saling menyambung kekerabatan, satu sama lain saling mencinta, saling mengasihi, saling membantu, dan segala macam. Ini lebih luas lagi skalanya. Barakallahu fikum. Kalau kemudian segenap muslimin melaksanakan prinsip ini, mereka memiliki hubungan yang baik dengan kerabat-kerabatnya, menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang di tengah-tengah kerabatnya, maka akan utuh rumah tangga dan kekerabatan. Akan muncul persatuan, akan muncul barakallahu'alaikum silaturahim, akan muncul hubungan yang sangat bagus dalam skala kefamilian tadi. Barakallahu'alaikum. Lebih luas lagi, Islam meneruskan konsepnya, meneruskan prinsipnya tadi. Kali ini yang dituju ialah para jiran, tetangga-tetangga kita, baik jarun qarib, jarun ba'id, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Islam juga menganjurkan, mewajibkan para pemeluknya untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada jiran, dan itu dimasukkan dalam bagian iman kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Konsepnya jelas, ihsan, perbuatan baik kepada tetangga, baik dengan ucapan kita, atau dengan perbuatan kita, atau dengan tingkah laku kita, atau dengan etika kita, atau dengan adabnya kita, baik dengan tetangga. Menjaga rukun kerukunan antar tetangga dengan konsep Islam yang mulia, ihsan, berbuat baik kepada mereka. Jangan lupa, masyarakat itu terdiri dari rumah tangga, tetangga, tak tetangga. Semakin banyak, semakin besar, menjadi sebuah masyarakat yang luas. Kalau rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kemudian masing-masing anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya, birrul walidain. Kalau kemudian masing-masing orang tua itu perhatian dengan anak-anaknya, qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau masing-masing kita menumbuhkan rasa cinta, menyambung hubungan dengan famili-famili kita, lalu kemudian masing-masing jiran, tetangga berbuat baik dengan tetangga yang lainnya, maka akan muncul sebuah masyarakat yang indah. Masyarakat yang selalu menyatu, rukun, utuh, bersatu, saling mencinta, saling menyayang di atas bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Lebih jauh lagi, lebih luas lagi skalanya, Islam meneruskan konsep dan prinsipnya yang dituju segenap kaum muslimin. Dengan konsep yang begitu masyhur, yang begitu indah, konsep ukhuwah Islamiyah. Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukminin, muslimin itu hanyalah bersaudara. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam mengharapkan dan menginginkan supaya umat Islam itu seperti sebuah bangunan saling mengokohkan, seperti sebuah jasad yang tak terpisahkan, satu bagian yang tak terpisahkan. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa al-As'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yasuddu ba'duhu ba'd. Cara mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Semua kaum muslimin, baik di desa ini, di kecamatan ini, di kabupaten ini, antar desa, antar camat, antar kabupaten, antar provinsi, antar bangsa, antar negara, semua kaum muslimin diperintahkan untuk berukhuwah Islamiyah, bersaudara di atas dasar keislamannya dan keimanannya. Diminta untuk seperti sebuah bangunan yang begitu kokoh, satu sama lain saling menguatkan. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasaril jasadil wahid. Perumpamaan kaum mukminin dalam hal rasa saling cinta di antara mereka, rasa saling kasih di antara mereka, rasa saling membantu di antara mereka seperti sebuah jasad. Tak mungkin dipisah. Itu prinsip ukhuwah yang diinginkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersaudara di atas dasar keislaman dan keimanan. Menumbuhkan rasa cinta, rasa sayang, rasa hormat, saling membantu di antara mereka. Dan itu diwujudkan dengan menunaikan hak-hak muslim. Hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Kalau ketemu ucapkan salam, idza laqitahu fasallim 'alaihi. Kalau ketemu orang mengucapkan salam, yang dikasih salam jawab salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau mengundang kamu, penuhi undangannya selama bukan undangan-undangan yang haram. Wa idza atasha fahamidallaha fasyammidhu. Kalau dia bersin, lalu dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, doakan kebaikan untuknya. Yarhamukallah. Wa idza stansahaka fansahhu. Dia minta nasihat, kamu kasih nasihat karena kamu punya kemampuan. Wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit jenguk dia. Wa idza mata fatba'hu, kalau dia mati ikuti jenazahnya, makamkan di kuburannya. Ini semuanya kaum muslimin rahimakumullah dalam rangka untuk menjaga keutuhan umat Islam, menjaga persatuan umat Islam dengan skala yang lebih luas, tidak hanya rumah tangga, tidak hanya orang tua dan anak, anak orang tua, tidak hanya antar kerabat, tidak hanya antar tetangga, tetapi sudah meluas antar warga, antar kaum muslimin semuanya diminta untuk memupuk ukhuwah Islamiyah di atas keislaman. Luar biasa. Itulah indahnya Islam. Islam betul-betul memberikan sebuah prinsip dan konsep yang begitu mulia. Misinya begitu jelas. Menjaga persatuan, menjaga keutuhan, menciptakan suasana saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu, saling menjaga keutuhan. Dari mulai skala yang paling kecil sampai skala yang begitu luas. Muslimin secara umum. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, Islam pun juga meneruskan misinya ini sampai pada skala nasional. Skala nasional, Islam memiliki misi menjaga keutuhan bangsa dan negara, menciptakan persatuan, perdamaian dalam sebuah bangsa dan negara. Skala yang sudah begitu luas, melibatkan semua warga negara, melibatkan semua lapisan masyarakat, tentunya yang lebih diharapkan kaum muslimin. Dan itu dikasih konsep-konsep yang jelas, dikasih prinsip-prinsip yang jelas, disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, disebutkan dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, bimbingan Allah dan Rasulnya, tidak tendensi politik atau yang lain, murni bimbingan Allah dan Rasulnya. Sekarang siapa yang menjalankan konsep Islam, prinsip Islam dalam berbangsa dan bernegara, maka akan terwujud sebuah bangsa yang utuh, negara yang utuh, negara yang bersatu, yang berdaulat, yang kuat, negara yang betul-betul kokoh, damai, indah, saling mencinta, saling menyayangi di antar warga negaranya, terutama di kalangan kaum muslimin. Konsep ini kemudian azzaqumullah disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman memanggil orang-orang yang beriman, memanggil kaum muslimin, siapapun dia dari manapun asalnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di kalangan kalian. Taat kepada Allah jelas, taat kepada Rasul jelas, mutlak. Di situ ada penambahan taat kepada ulil amri. Siapa itu ulil amri? Ulil amri dalam ayat ini ditafsirkan oleh hampir seluruh ulama dengan para umara. Ulil amri itu adalah para umara, para penguasa-penguasa. Sebagian memaknakan dengan ulama, umara dan ulama. Dua-duanya disinggung dikarenakan pasti bersinergi antar keduanya dalam pandangan Islam. Ada ulamanya, ada umaranya. Namun dalam ayat ini hampir semua ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih memaknakannya dengan umara. dalam ayat ini dikasih ketentuan untuk mentaati pemerintah, mentaati penguasa, dikasih dua ketentuan dalam ayat ini. Yang pertama ialah minkum, ulil amrinya itu dari kalangan kalian wahai kaum muslimin, dia penguasa yang muslim. Yang kedua adalah ketaatan kepada pemerintah mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, alias tidak mutlak. Ketaatan kepada penguasa dalam perkara-perkara ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Dan yang kedua dalam perkara mubah, maslahat-maslahat umum yang mubah, yang halal. Dan tidak diperbolehkan mentaati penguasa dalam perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga ketentuan. Ini nas Al-Quran. Firman Allah Azza wa Jalla. Perintah langsung dari Allah Azza wa Jalla. Yang dipanggil kaum mukminin. Menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada Allah bagian dari iman. Ketaatan kepada Rasul, bagian dari iman. Ketaatan kepada penguasa, ketaatan kepada pemerintah, bagian daripada keimanan. Bagian daripada keimanan. Perintah langsung dari Rabbul Alamin. Sehingga dari situ, manabina azakumullah, kaum muslimin rahimakumullah. Begitu nampak, begitu jelas, begitu gamblang. Islam menganjurkan, mewajibkan para pemeluknya, kaum muslimin, untuk menjadi warga negara yang taat kepada penguasanya. Selagi penguasa itu muslim, dan ketaatannya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara maslahat umum yang mubah, bukan dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini konsep yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran, kalamullah, firman Allah Rabbul Alamin yang mengatakan demikian. Konsep ini diperkuat oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dalam banyak riwayatnya, dalam banyak hadisnya, dalam banyak bimbingan-bimbingannya, semakin memperjelas konsep dan prinsip Islam ini. Di antaranya disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat-ta'atu fi ma ahabba wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyatin." فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْسِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَعَ. Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan mentaati penguasanya, pemerintahnya. Beliau menyebutkan dua keadaan. فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ. Dalam perkara yang dia suka. Dan yang kedua dalam perkara dia tidak suka. Dua keadaan, mencinta, mentaati penguasa dalam perkara yang kita suka, cocok dengan kita, sesuai dengan aspirasi kita, atau dalam perkara yang kita enggak suka. Kecuali kata Rasul, kalau diperintahkan dengan kemaksiatan. Apabila diperintahkan dengan kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan mentaati penguasa pada kemaksiatan tadi saja. Dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa ati'u." وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. Dengarkan dan taati penguasa kalian. Walaupun yang ditunjuk sebagai penguasa kalian adalah seorang budak Habasyah. Seolah-olah kepalanya itu ada kismisnya. Antum tahu sih orang Habasyah ya, kepalanya itu, rambutnya itu kayak kismis-kismis yang enggak bertautan di kepalanya gitu. Statusnya budak. Statusnya budak, fisiknya jelek. Dengarkan dan taati penguasa kalian. Walaupun penguasa kamu itu mungkin fisiknya kurang gagah, mungkin fisiknya kurang meyakinkan, statusnya bukan orang merdeka, orang yang budak bahkan. Dengarkan dan taati kepada Rasul. Ini sabda Rasul dalam Sahih Bukhari. Juga dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alaika sam'a wa ta'ah fi 'usrika wa yusrika wa manshatika wa maqrahika wa afaratin 'alaika." Kalau hadis yang sebelumnya terkait dengan bentuk penguasanya, kali ini terkait dengan kondisinya. Kondisi kita. Rasul mengatakan wajib atas kamu wahai muslim mendengar dan mentaati penguasa kamu pada masa sulitmu, pada masa lapangmu, ketika kamu bersemangat sesuai dengan seleramu, ketika kamu tidak suka, dan bahkan ketika terjadi asharatun alaih. Yang namanya asharah, katanya para ulama, penguasa itu hanya memikirkan nasibnya pribadi, tidak pernah memikirkan masyarakatnya, tidak pernah peduli dengan aspirasi masyarakatnya, hanya memikirkan haknya dan tidak menggunakan hak masyarakatnya. Tadi ini merupakan bimbingan yang begitu jelas. Ketaatan kepada penguasa itu bukan ketika penguasa tadi sesuai dengan harapan kita. Bukan semata-mata penguasa yang soleh, penguasa yang adil, penguasa yang bertakwa, yang aspiratif. Tetapi mentaati penguasa dalam semua keadaan. Mentaati penguasa bukan ketika kita sedang senang saja atau lapang saja. Justru ketika kita sedang sulit dalam perkara yang kita tidak suka, dianjurkan untuk mentaati penguasa kita. Bahkan ketika haknya kita tidak tertunaikan dalam mereka, haknya kita tidak diberikan kepada kita, tetap harus mendengar dan mentaati penguasa tadi. Itu sabdanya Rasul. Itu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan adanya penguasa-penguasa yang di luar harapan. Kata Rasulullah, yakunu umara talinu lahumul julud wa la tatma'innu ilaihi alqulub. Akan muncul nanti penguasa, akan muncul nanti penguasa. Kulit-kulit ini lunak untuk mereka. Jadi enggak sampai berdiri bulu kuduknya gitu. Tetapi hati ini enggak tenang sama mereka. Artinya kurang pas, enggak sesuai dengan harapan. Tapi enggak bengis, enggak kejam. Masyarakat enggak sampai ketakutan. Tapi hati enggak tenang. Itu akan muncul penguasa demikian. Rasul mengatakan lagi, "Thumma yakunu umara tasma'izzu minhumul qulub wa taqsha'irru minhumul julub." Kata Rasul, dan nanti akan muncul lagi penguasa yang lain. Hati kaum muslimin itu ketakutan. Bulu kuduk mereka berdiri semua. Yakni penguasa yang begitu kejam, begitu zalim, begitu sadis. bukan saja penguasa yang sesuai dengan harapan, tapi penguasa yang semena-mena, penguasa yang betul-betul menteror masyarakatnya, penguasa yang betul-betul menzalimi masyarakatnya, sehingga masyarakatnya ketakutan dengan penguasa ini, bulu kuduknya berdiri semua dengan penguasa ini. Ketika itu ada salah seorang yang bertanya, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, apakah kita tidak perangi saja mereka ini? Beliau mengatakan, la ma'aqamus sholat, tidak boleh. Selama mereka masih sholat, maknanya selama mereka masih muslim, sholat itu merupakan syiar Islam yang paling nampak, yang dengan itu mudah kita mengenali orang itu muslim. Jangan dia sholat selama dia masih muslim, walaupun kejam, walaupun bengis, walaupun sadis, walaupun dan walaupun, selama dia muslim maka kita harus mendengar dan mentaati dia. Tidak boleh memberontak penguasa, tidak boleh memerangi penguasa. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, disebutkan di dalam kitab As-Sunnah karya Ibn Abi Asim, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mengatakan, kulna ya Rasulullah, kami katakan, kata para sahabat, wahai Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati man istaqa walakin man fa'ala wa fa'al fadakara syar. Ya Rasulullah, kami tidak bertanya kepada engkau tentang ketaatan kepada penguasa yang bertakwa. Jelas. Penguasa yang bertakwa, yang soleh. Jelas. Semua akan sepakat mentaati dia, karena orang baik. Walakin man fa'ala wa fa'al. Tapi yang kami tanyakan, ketaatan kepada penguasa yang berbuat begini, yang berbuat begitu, yang zalim ini, zalim itu. Wa dzakara syar. Dan disebutkan kejelekan-kejelekan penguasa. Yang disebutkan itu kejelekan semua, tidak ada yang baik. Penguasanya zalim, penguasanya korupsi, penguasanya kalkulatif, penguasanya begini dan begini. Ini yang kami tanyakan. Bagaimana ketaatan kepada mereka ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittaqullah wasma'u wa afi'u. Bertakwalah kamu semua kepada Allah, dengarkan dan taati penguasa kamu itu, walaupun dia zalim, walaupun dia jahat, walaupun dia mengerjakan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, kejelekan-kejelekan, selama dia masih muslim. Dalam riwayat yang lain lagi, dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW menegaskan lagi, isma' wa ati' fi usrika wa yusrika wa manshatika wa maqrahika wa afaratin alayka wa in akalu malak wa darabu dhahrak. Dengarkan dan taati penguasa kamu, pemerintah kamu yang muslim itu, ketika masa sulitmu, masa lapangmu, ketika kamu semangat, tatkala kamu tidak suka, bahkan ketika mereka tidak memperhatikan hak masyarakat, walaupun mereka memakan hartamu, walaupun mereka memukul punggungmu, dengarkan dan taati. Memakan hartamu diantaranya ya korupsi, walaupun mereka korupsi memakan harta rakyat, walaupun mereka memukul punggungmu, membolimi kamu, kamu dipukul sampai memar-memar, walaupun, dengarkan dan taati penguasa kamu, kata Rasul. Ini semuanya kaum muslimin rahimakumullah, sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dari kantong saya pribadi. Disebutkan dalam riwayat-riwayat beliau dalam buku-buku hadis yang memuat sabda-sabda Rasul alaihi salatu, mendengar dan mentaati penguasa. Dan juga ikhwanatina azzaikumullah, dalam Islam dilarang sedikitpun, dilarang memberontak pemerintah, dilarang memberontak pemerintah, Sejengkal pun tidak boleh. Sejengkal pun tidak boleh. Apalagi selangkah. Pemberontakan dalam bentuk apapun. Baik khurujun bil kalam, hujatan-hujatan, celaan-celaan, membongkar aib, dan semisalnya. Itu pemberontakan dengan statement, dengan ucapan. Atau pemberontakan dengan fisik. Panggul senjata, demo, dan segala macamnya. Sedikit pun tidak boleh dalam Islam. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Ini semua saya bawakan hadis ini, Pak. Rujukannya buku di depan saya ini Riyadhus Shalihin. Bukan buku yang jauh-jauh. Riyadhus Shalihin. Jenengan paham, Pak, buku ini? Masyhur di kalangan kaum muslimin. Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, salah seorang alim besar mazhab Syafi'iyah pada masanya. Riyadhus Shalihin. Kalau lihat dalam bab ketaatan pada penguasa. Di situ dimuat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyastir 'alaihi. Fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja min as-sultani shibran famata 'alaihi illa mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang membenci, yang tidak menyukai sesuatu pada penguasanya, hendaklah dia sabar. Disuruh sabar. Kenapa? Sebab kata Rasul, tidak ada seseorang pun dari masyarakat yang memberontak penguasanya satu jengkal saja, lalu dia mati di atas amal tadi, melainkan dia matinya mati jahiliyah. Makna mati jahiliyah itu mati di atas kemaksiatan kepada Allah, mati di atas dosa besar, bukan kafir. Kalau ditanya bukan dimanakan kafir, tidak, tapi dia mati di atas kemaksiatan, mati di atas dosa besar. Kenapa dikatakan disifatkan dengan jahiliyah? Dikarenakan dahulu orang-orang jahiliyah adalah masyarakat tanpa penguasa, menggunakan hukum rimba. Rasul mengecam jahiliyah-jahiliyah itu. Memerintahkan kita untuk mentaati penguasa kita. Kita sebagai warga negara yang punya penguasa, mentaati penguasa. Dan tidak boleh sedikit pun, sejengkal pun memberontak penguasa. Barakallahu fikum. Ini penantian azabullah merupakan konsep prinsip Islam yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan juga yang disebutkan dalam sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu. Konsep ini tujuannya adalah untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tujuannya adalah untuk menyatukan semua masyarakat, terutama masyarakat muslimin, pada seorang penguasa. Orang penguasa. Tujuannya adalah untuk itu. Supaya muslimin menjadi warga negara yang taat kepada penguasanya. Mendengar patuh kepada penguasanya. Yang muslim walaupun dia zalim. Walaupun dan walaupun. Selama dalam perkara selain maksiat kepada Allah. Kalau semua masyarakat tadi. Khamantina azakumullah. Kaum muslimin rahimakumullah. Melaksanakan prinsip ini. Menjadi warga negara yang patuh-patuh, taat-taat. Maka akan tercipta sebuah bangsa dan negara yang tenang. Yang damai. Yang bersatu. Satu kalimat. Satu kata. Kokoh. Solid. Ya, dengan penguasa. Kezaliman penguasa itu urusan dia dengan pribadinya. Yang kita pandang adalah sisi kemaslahatan umum untuk semua lapisan masyarakat. Terkait dengan haknya kita. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Mendapati pemerintah atau penguasa yang mungkin kurang aspiratif. Dan menunaikan haknya masyarakat. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tunaikan haknya penguasa. Kewajiban kita sebagai masyarakat. haknya kita mintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dituntunkan, dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ifa dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di athara wa umurun tunkiruna." Sesungguhnya kata Rasul, akan terjadi sepeninggalku nanti asarah, penguasa yang hanya memikirkan haknya pribadi, penguasa yang tidak memikirkan haknya rakyat, itu namanya asarah. Dan akan terjadi perkara-perkara yang kamu ingkari, yang kamu gak suka pada penguasa tadi. Ketika itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna zalik?" Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami kalau ada yang mendapati masa itu, mendapati penguasa semacam itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tu'addunal haqqo allazi 'alaikum wa tas'alunallaha allazi lakum." Kata Rasul, kamu tunaikan hak penguasa yang menjadi kewajiban kamu sebagai masyarakat. Kamu sebagai masyarakat, tunaikan kewajiban-kewajiban kamu terkait dengan penguasamu. Tunaikan haknya para penguasa. Dan engkau memohon kepada Allah Azza wa Jalla haknya kalian. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Itu semua dalam rangka untuk meredam fitnah, meredam gejolak. Barakallahu fikum. Ini konsep kemanusiaan yang ditawarkan oleh Islam. Kalau kita sebagai kaum muslimin, ini harga mati. Ini konsep, ini prinsip harga mati. Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalau kita sebagai muslim yang baik, yang betul-betul kembali kepada bimbingan Islam, yang dikatakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kalau kita yakin Islam memberikan bimbingan yang paling maslahat, yang paling manfaat, yang paling baik, yang paling adil, maka kita terapkan konsep ini. Terapkan prinsip-prinsip ini. InsyaAllah akan terwujud apa yang didambakan semua lapisan masyarakat. Sebuah bangsa, sebuah negara yang utuh. Sebuah bangsa dan negara yang damai. Yang bersatu, satu kata, satu kalimat dengan satu penguasa, ditaati, dihormati, dipatuhi dalam perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara umum yang sifatnya mubah, bukan dalam perkara maksiat. Barakallahu. Ini konsep. Kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya sebuah bimbingan syariah, ada kalanya dijalankan, ada kalanya enggak dijalankan oleh pemeluknya. Itu sudah ketetapan takdir. Tapi itu konsep. Bicara kenyataan, bicara kondisi real, kita mengakui tidak semua kaum muslimin menerapkan konsep ini. Ya apa ya? Tidak semua kaum muslimin mau mengamalkan ini. Sebab konsekuensinya cukup berat. Dikala aspirasi kita ditolak, kita tidak boleh memberontak, tidak boleh nesu-nesu. Tetap mendengar dan mentaat. Dikala harta kita dirampas, kita disiksa, dipukul, dicambuk, diapakan, tetap harus mendengar dan mentaati. Dalam kondisi apapun, kita harus tetap mendengar dan mentaati. Tidak sembarang muslim mampu dan bisa, sanggup untuk melaksanakannya. Umumnya ya banyak yang nesu-nesu. Ya kan? Itu sesuatu yang sudah diketahui, sudah diperkirakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Di samping menyebutkan konsep-konsep tadi, prinsip-prinsip tadi, Nabi kita Muhammad SAW memperingatkan kaum muslimin dari fenomena-fenomena gerakan-gerakan radikal terkait dengan penguasa dan pemerintah. Ini yang harus kita waspadai. Ini yang harus kita waspadai. Dan itu banyak disebutkan dalam kitab Rasul. Ikhwan fillah jazakumullah. Radikalisme maknanya terlalu luas. Sangat luas. Dalam pandangan Islam, radikalisme itu semua bentuk paham, ideologi, pendapat, pemikiran yang bertentangan dengan Islam, yang bertentangan dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam, pemahaman ideologi yang menyimpang yang sesat, yang dikatakan masuk dalam masyarakat, yang dikampanyekan dengan kekerasan. Luas, luas banget. Tapi yang ingin kita sebutkan di sini adalah radikalisme terkait dengan bangsa dan negara. Beliau menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Sabda Rasul ini di dalamnya ada unsur berita sekaligus ancaman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yawmal qiyamati wa la hujjata lahu. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata baitatan jahiliyah." Ini hadis keterkaitannya dengan pemerintah, dengan penguasa. Jangan salah paham. Kata Rasul, barang siapa yang mencabut tangan ketaatan, yakni sudah tidak mau lagi taat kepada pemerintah, tidak mau lagi taat kepada penguasa, mencabut tangan ketaatan, maka dia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat nanti, dan dia tidak punya hujjah. Sengsara di hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan di leher dia tidak ada ikatan baiat kepada penguasa, maka dia mati yang mati jahiliyah. Perlu dipahami baik-baik oleh segenap kaum muslimin. Hadis-hadis, sabda-sabda Rasul, juga keterangan-keterangan para sahabat, para tabi'in atau tabi'in dan para ulama, ketika mereka menyampaikan kata-kata baiat, itu yang dimaksudkan ialah baiat kepada penguasa. Dalam Islam, yang namanya baiat cuma satu. Satu, wahidah. Hanya cuma satu dan satu-satunya. Yaitu baiat kepada penguasa. Baiat kepada pemerintah, penguasa tertinggi sebuah negara. Entah dikasih nama raja atau sultan atau amir atau presiden atau perdana menteri atau yang lain-lainnya, itu sekedar nama. Intinya penguasa tertinggi sebuah negara. Dalam Islam yang namanya baiat hanya untuk beliau. Syaratnya jelas, muslim, harus muslim. Nah, kalau di Indonesia ini, di NKRI ini, semua warga negara Indonesia, khususnya kaum muslimin, berkewajiban untuk berbaiat kepada presiden. Tidak ada lagi yang lain. Ini perlu diterangkan baik-baik. Ini dengan kesepakatan semua ulama. Faedah kedua, sebelum saya teruskan pembahasan kita, sedikit sampingan masalah bayat. Faedah kedua, disepakati oleh para ulama kita, ketika ada sebuah gerakan, atau sebuah kelompok, atau sebuah ormas, atau sebuah parpol, atau semisalnya, di situ ada bayatnya, ada unsur bayatnya kepada tokoh atau pendiri atau ustadz atau kiai atau syekh, itu tanda-tanda gerakan tadi, gerakan yang menyimpang. Bahasa kita sekarang itu tanda-tanda gerakan radikal. Sebab itu merupakan benih-benih pemberontakan kepada penguasa. Berupaya untuk mewujudkan penguasa kedua, dualisme kepemimpinan dalam sebuah negara. Ini tolong camkan baik-baik. Tolong camkan baik-baik. Ketika ada sebagian orang membaca hadis isinya perintah bayat, lalu memerintahkan kaum muslimin bayat kepada dia, hati-hati. Ini ciri-ciri radikal. Ini punya pemahaman radikalisme. Baik, kembali pada hadis. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mati dalam keadaan di lehernya tidak ada ikatan bayat kepada penguasanya, maka dia matinya mati jahiliyah. Ini hadis sekali lagi, fihi ikhbar wa fihi wa'id, padanya ada berita dan ancaman. Yang namanya mengancam sesuatu itu pasti ada kejadiannya. Berita maknanya adalah hadis ini mengandung berita nanti akan muncul di tengah-tengah kaum muslimin gerakan-gerakan radikal. Gerakan-gerakan radikal, paham-paham radikalisme terkait dengan penguasanya. Tidak mau mentaati penguasa. Mencabut tangan ketaatan dari penguasanya. Tidak mengakui presiden sebagai penguasanya. Tidak mau berbaiat kepada mereka. Akan muncul orang-orang semacam ini. Dan di dalamnya ada unsur kecaman. Rasul mengancam dengan keras. Orang-orang yang tidak mau mentaati penguasanya, maka berjumpa dengan Allah di hari kiamat, tidak punya hujjah dia. Dan orang-orang yang tidak mau terikat baiat dengan penguasanya, maka dia matinya mati jahiliyah. Barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man akrama sultanallah fi dunya akramahullahu yawmal qiyamah, wa man ahana sultanallahi fi dunya ahanahullahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan penguasa Allah, pemerintah, penguasa, namanya disandarkan kepada Allah, itu maknanya adalah tasyrif, penghormatan, pemuliaan. Sehingga penguasa, pemerintah itu dalam Islam orang yang mulia, yang dihormati. Tak disandarkan langsung kepada Allah. Barang siapa yang memuliakan penguasa Allah di dunia ini, maka Allah akan muliakan dia di akhirat nanti. Dan barang siapa yang menghinakan penguasa Allah di dunia ini, Allah akan hinakan dia di hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Ini semuanya barakallahu fikum. Isinya berita sekaligus ancaman. Rasul memberitakan nanti akan muncul orang-orang yang suka menghujat pemerintah, yang suka menghinakan pemerintah, menjatuhkan wibawa pemerintah, yang memberontak pemerintah, yang tidak mau mentaati pemerintah. Dan langsung dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecamannya kecaman dunia dan akhirat. Di dunia matinya mati jahiliyah, di hari akhirat nanti akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu semuanya sangat jelas kaum muslimin rahimakumullah menggambarkan kepada kita nanti akan muncul fenomena radikalisme terkait dengan pemerintahan. Siapa mereka itu? Yang disebutkan dalam riwayat-riwayat tadi. Orang-orang yang menghinakan pemerintah. Orang-orang yang menjatuhkan wibawa pemerintah. Orang-orang yang melecehkan pemerintah. Yang membongkar kaifan penguasa di depan halayak ramai. Yang memberontak pemerintah. Yang tidak mementaati pemerintah. Yang tidak ada ikatan baiat kepada pemerintah. Inilah radikalisme yang dikecam dalam Islam yang langsung berkaitan dengan pemerintahan. Barakallahu fikum. Dan ini membahayakan. Kalau radikalisme semacam ini dibiarkan, maka yang namanya bangsa dan negara itu akan goyang. Keutuhan bangsa dan negara tidak akan tercapai. Akan hilang persatuan bangsa dan negara. Akan hilang kekuatannya, kekokohannya, kesolidannya, kewibawaannya. Haruslah itu. Akan terjadi yang namanya tindakan-tindakan anarkis oleh sebagian pihak terkait dengan penguasanya. Akan terjadi gerakan-gerakan separatis oleh sebagian wilayah memisahkan diri dari penguasanya, dari negaranya. Akan muncul pada ujungnya nanti pemberontak-pemberontak penguasa dengan senjata-senjata mereka. Kalau itu terjadi, kaum muslimin rahimakumullah, naudzubillah min dzalik, maka yang terjadi adalah pertumpahan darah. Yang terjadi adalah hilangnya rasa aman. Yang muncul rasa ketakutan, rasa mencekam, semuanya akan hilang, akan libur, akan kosong. Masjid-masjid kaum muslimin akan kosong. Sekolah-sekolah kaum muslimin akan kosong. Pondok-pondok kaum muslimin akan kosong. Pasar-pasar akan sepi. Semuanya akan hancur berantakan. Akan muncul banyak janda-janda, akan muncul banyak anak-anak yatim. Dikarenakan suami mereka atau orang-orang tua mereka terbunuh. Para telur. Suasana akan chaos. Perkara yang diinginkan sama sekali terjadi pada sebuah bangsa dan negara. Ini semua bukan disapkan jempol. Sudah terjadi. Kalau bukan di negara kita, ya di negara-negara yang lain. Ketika gerakan radikalisme terkait dengan pemerintah tadi dibiarkan, maka muncullah apa yang sampaikan tadi para tuan. Di negara kita sudah terlalu banyak orang-orang yang biasa menghujat, menjatuhkan wibawa penguasa, entah dengan statement atau dengan demo atau semisalnya. Sudah banyak pihak-pihak yang langsung melawan pemerintah dengan senjata mereka. Langsung dengan senjata. Terlalu banyak. Di tempat-tempat yang lain sebuah negara hancur. Negara itu hancur dikarenakan gerakan-gerakan radikalis, teroris, separatis yang berupaya untuk menggulingkan kekuasaannya. Di banyak tempat di negara-negara Islam, negara ini, negara itu dan segala macamnya. Di antara sebab adalah ketika masyarakatnya tidak melaksanakan konsep dan prinsip Islam yang disebutkan tadi, mendengar dan mentaati penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, dalam perkara yang mubah. Dan ketika membiarkan gerakan radikalisme tadi berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan tanpa di atas, sehingga sekali lagi fanatinazakumullah, Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, Islam yang dibimbingkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, adalah agama yang mulia, adalah agama yang indah, adalah agama yang menginginkan perdamaian, kedamaian, perbaikan, kebaikan. Agama yang menginginkan adanya keutuhan, persatuan. Dari mulai skala yang paling kecil dalam rumah tangga, naik kepada kerabat, naik kepada tetangga, naik kepada warga, naik kepada kaum muslimin, dan terus sampai kepada sebuah bangsa dan negara dengan konsep-konsep yang mulia. Sekali lagi, muslim ketika mendengarkan bimbingan tadi langsung menerimanya, dan itu harga mati. Titik, gak pakai koma. Insyaallah akan membawa kebaikan, keberkahan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan Islam sudah semenjak zaman dahulu kala, sebelum muncul istilah radikalisme, sebelum muncul istilah terorisme, sebelum muncul istilah ekstremisme, sebelum muncul istilah separatis, Islam sudah sejak zaman dahulu kala memberikan peringatan-peringatan, kecaman-kecaman terkait dengan gerakan-gerakan tadi. Islam dikatakan sebagai yang pertama terdepan dalam memberantas segala bentuk radikalisme, segala bentuk terorisme, segala bentuk ekstremisme, segala bentuk separatisme, banyak nunggu yang lainnya tadi. Dengan konsep-konsep yang jelas, dengan kecaman-kecaman yang jelas, dan dengan arahan-arahan yang jelas. Ikhwan bin Azzaqumullah, ini sesungguhnya mukaddimah. Sambil nunggu akhirnya datang, mukaddimah. Tapi mukaddimahnya sangat penting. Dari mukaddimah ini, satu hal penting yang ingin kita sampaikan kepada segenap muslimin dan segenap umat manusia. Ketika muncul fenomena radikalisme, ketika muncul fenomena terorisme, ketika muncul ini, nama-nama ini, antum perhatikan fenomena ini muncul dengan liar. Muncul dengan liar. Bolanya bukan lagi bola biasa, tapi bola api. Menggelinding ke sana kemari dengan liar, tanpa arah yang jelas, tanpa kejelasan yang jelas. Tapi kemudian setelah itu, Sanamkina Azzaqumullah, terbaca. Fenomena radikalisme, terorisme dan semisalnya ini pada ujungnya semakin lama semakin mengkerucut. Ternyata sasaran tembaknya adalah Islam dan kaum muslimin. Terpaksa kita mengatakan demikian, dikarenakan itulah kenyataan. Sehingga sekarang ini ketika disuarakan, disampaikan kata-kata radikal, tertuju langsung benak-benak kebanyakan orang langsung untuk kepada Islam dan kaum muslimin. Ketika disuarakan kata-kata teroris, langsung benak mereka membayangkan Islam dan kaum muslimin. Terpaksa mengatakan demikian. Itu kenyataan yang terjadi. Awalnya menggelinding liar, dikarenakan hanya mengatakan radikalisme, terorisme, dan segala macamnya, dengan tanpa menyebutkan sebuah batasan-batasan yang jelas, dan sampai sekarang tidak pernah jelas. Tapi pada kenyataannya itu bola terus tendang, arahnya semakin jelas, arahnya kepada Islam dan kaum muslimin. Maka mukaddimah tadi sangat penting. Satu poin yang kita dapatkan dari Nabi Muhammad, istilah itu entah dengan istilah Latinnya atau istilah Arabnya, sebelum muncul istilah ini, Islam sudah membasmi pemahaman-pemahaman. Islam sudah terdepan mengecam gerakan-gerakan. sehingga tidak mungkin barakallahu fikum dinisbahkan kepada Islam dan kaum muslimin. Istilah irhab tidak ada dalam Al-Kitab was-Sunnah, kata-kata irhab tidak ada. Yang ada pecahan-pecahannya, Rahibah, Yarhabu, Rahbah, dan semuanya bagus dalam Al-Quran. Rahbah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, menakut-nakuti musuh-musuh Allah Azza wa Jal, bagus semua. Lafaz tatarruf, radikalisme tatarruf juga jarang ada dalam Islam. Itu baru muncul belakangan dalam keadaan Islam jauh-jauh sebelumnya sudah menyampaikan bimbingannya, konsepnya yang memberangus dan memberantas pemahaman radikalisme dan terorisme. Barakallahu fikum. Ini sedikit mukadimah sedikit. Itu disebutkan Firman Azzaikumullah tanbih penting ini oleh Syekh Samahatul Mufti Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah dalam risalah beliau Al-Irhab Asbabuhu wa wasailul ilaj. Barakallahu fikum. Justru istilah terorisme atau irhab atau yang semisalnya itu yang pertama kali memunculkannya adalah orang-orang kafir pada masa revolusi Perancis pada masa lalu tahun 1870 berapa Masehi itu. Barakallahu fikum. Itu Islam sebelumnya lagi, jauh sebelumnya lagi sejarah Islam yang menentang ini semuanya. Ya kan bin Azizullah, radikalisme ini perlu dipandang dengan pandangan syar'i. Dipandang dengan pandangan syariat supaya jangan sampai menjadi bola api yang menggelinding liar tanpa batas. Sekali lagi, pandangan kita pandangan syariat. Ayat, hadis, keterangan para ulama. Barakallahu fikum. Perlu dipahami karena bina azzakumullah. Dalam Islam, kita diperintahkan di dalam beragama ini perintah tegas untuk berpegang teguh dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis dan keterangan para ulama. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran 102, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat 3, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dalam keadaan kamu bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. I'tisam bihablillah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ لِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاكِلِ. Sesungguhnya siapa di antara kamu yang hidup meninggalku nanti, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak, perpecahan yang sangat banyak. Ketika itu hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang berpegang peninggalku. Tamassaku biha, pegangilah, berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku tadi. Wa'adu 'alaiha bin nawajib, dan itu dengan geraham-geraham kalian. Perintah untuk tamassuk bil sunnah, berpegang teguh yang kuat dengan ajaran Rasul, dengan bimbingan Rasulullah SAW. Hablullah di atas Quran dan sunnah. Ini konsep, ini prinsip. Dan ini yang bin Azzaikumullah meliputi semua aspek kehidupan kita. Di dalam kita berakidah, dalam kita memiliki keimanan, prinsip-prinsip keimanan, dalam kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dalam kita berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, dalam berakhlak, dalam beradab, dalam semua aspek kehidupan kita diperintahkan untuk kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya. Kembali kepada bimbingan Al-Quranul Karim dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keterangan para ulama kita. Ini prinsip mendasar sekaligus konsep penting. Dengan itulah Anda menjadi seorang Muslim yang benar, Muslim yang lurus, Muslim yang di atas siratul mustaqim. Ini terungkapkan baik-baik. Maka ketika ada seorang Muslim yang mengkaji, mempelajari Al-Quran, mempelajari sabda-sabda Rasul, mempelajari keterangan-keterangan para ulama, mengkaji Islam dengan benar, bab akidah, ibadah, hukum syariah, muamalah, akhlak, adab, semuanya dia kaji dengan benar, itu namanya orang yang berupaya tamassuk bisunnah, berupaya iktisam bihablillah, upaya untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Lalu ketika ada orang yang berupaya mengamalkan Islam dengan benar, akidahnya dia betulkan sesuai dengan Islam dan sunnah, ibadahnya dia luruskan, akhlaknya dia perbaiki, muamalahnya dia berbagus dengan bimbingan Quran dan sunnah, ini namanya Muslim yang saleh, ini namanya Muslim yang baik, ini namanya orang yang berpegang teguh dengan Islam, ini namanya orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, ini yang saleh, ini yang Muslim, ini yang mukmin, ini yang bertakwa, ini yang mulia. Sedikit pun tidak pernah ada dalam sejarah Islam orang-orang semacam ini dikatakan sebagai radikalis. Tidak pernah ada dalam sejarah Islam orang semacam ini dikatakan sebagai teroris, ekstremis. Tidak ada. Yang ada dikatakan ini Muslim, ini mukmin, ini saleh, ini bertakwa. Ini orang di atas siratul mustaqim, bimbingan Allah dan Rasulnya Allah. Tolong tambah baik-baik. Tidak ada yang menjuluki orang-orang semacam ini dengan julukan radikalis atau teroris kecuali musuh-musuh Islam. Kecuali musuh-musuh Islam. Tolong tambah baik-baik. Paham insyaAllah ya? Ini konsep. Sehingga dari sini Qarantina Azzaikumullah. Ketika kita membahas radikalisme, terorisme, tidak mungkin dialamatkan kepada Islam. Tidak mungkin dialamatkan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin dialamatkan kepada orang-orang yang berislam dengan benar. Tidak mungkin dialamatkan kepada orang-orang yang kokoh berpegang teguh dengan bimbingan Rasul dalam semua aspek kehidupannya. Bukan mereka orangnya salah alamat. Mereka orang yang selalu mentaati penguasanya. Mereka orang yang selalu betul-betul anti terorisme, anti radikalisme, anti ekstremisme, anti anarkis, anti separatisme, anti semua itu. Dikarenakan bimbingan Islam ada pada mereka. Rahmah lil alamin, bimbingan yang mulia, juga kedamaian, juga kebaikan, persatuan, ukhuwah dan segala macam. Lalu siapa yang dimaukan dengan radikalis teroris itu? Siapa mereka itu? Dalam Islam, Ikhwanatina Azzaikumullah, diletakkan batasan-batasan yang jelas. Dikasih hudud wadihah muayyanah. Dikasih garis-garis yang jelas, gamblang. Di sini ada dua pembahasan. Satu sama lain berkaitan. Yang pertama ialah radikalisme non-muslim. Artinya di luar kaum muslim. Umat manusia pada umumnya. Dan yang kedua radikalisme dalam tubuhnya kaum muslim. Muslim bukan Islam. Yang pertama konsepnya, batasannya disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam Al-Quranul Karim di dalam sebuah surat yang selama ini kita baca berulang-ulang satu hari minimal 17 kali. Apa itu? Dalam surat Al-Fatihah. Yang isinya itu doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang doanya kaum muslimin, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami, beri kami hidayah, petunjuk kepada siratal mustaqim. Allah menjelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, ya Allah. Bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang yang sesat. Allah dalam Al-Fatihah ini menyebutkan tiga jalan. Yang pertama, siratal mustaqim. Yang kedua, jalannya orang yang dimurkai. Yang ketiga, jalannya orang yang sesat. Ini yang ngasih gelar siapa ini? Allah Azza wa Jalla. Doanya kalian sendiri. Barakallahu fiikum. Siratul mustaqim itu jalannya orang-orang yang Allah kasih nikmat. Siapa mereka itu? Disebutkan dalam ayat yang lain di An-Nisa, mereka adalah para nabi, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh dari kalangan kaum muslimin. Mereka para anbiya, para sahabat, para tabi'in atau utabi'in, dan ulama-ulama kaum muslimin yang sejalan dengan mereka yang di atas siratal mustaqim. Ini yang kita minta. Kita berdoa kepada Allah supaya dikasih taufik, dikasih hidayah, dikasih petunjuk untuk senantiasa di atas siratal mustaqim, jalannya Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Saya mau tanya sama jenengan, apakah ini yang dikatakan radikalisme? Apakah ini yang dikatakan sebagai ekstremisme? Apakah ini yang dikatakan sebagai terorisme? Kok diem? Yang keras dong jawabannya. Kalau Anda mengatakan iya, wah, salah doa jenengan. Masa berdoa supaya dikasih petunjuk ke jalannya radikalisme? Minta doa dikasih petunjuk ke jalannya terorisme, ekstremisme. Salah doa. Ayo. Berarti doanya kaum muslimin selama ini gak beres. Berarti Allahul Musta'an, Allah Azza wa Jal memberikan bimbingan kepada kaum muslimin berdoa dengan doa yang gak beres. Maka jawabannya pasti tidak. Tidak mungkin orang-orang yang di atas siratul mustaqim itu dikatakan radikalis. Tidak mungkin dikatakan teroris. Tidak mungkin dikatakan ekstremis. Ini jalannya Allah, jalannya Rasulullah SAW, jalannya para sahabat, tabi'in atau tabi'in dan para ulama kita. Ada siddiqin di tengah-tengah mereka, ada syuhada atau salihin. Ini namanya siratul mustaqim, bukan radikalisme, bukan terorisme, bukan ekstremisme. Setelah itu Allah menunjukkan dua jalan. Ya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka ini? Kok diem? Diemnya takut atau enggak berani? Jangan takut. Rasul SAW langsung yang menafsirkannya. Ada hadis yang tegas, sharih dan dia hasan riwayatnya. Rasul menegaskan dengan langsung, mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Yang berikutnya, waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa mereka ini? Rasul mengatakan an-nasara, kaum Nasrani. Mohon maaf, kita enggak bicara masalah sara. Tapi yang kita bicarakan bimbingan agama. Supaya jelas jalurnya, batasannya, supaya jangan sampai salah arah. Karena waktu itu, yang dimurkai orang Yahudi, yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Saya mau tanya, Yahudi kafir atau Muslim? Nasrani kafir atau Muslim? Itu batasannya. Maka segala sesuatu yang berseberangan dengan Islam, bahasa lain, kekufuran-kekufuran, kesirikan-kesirikan, itulah yang namanya radikalisme. Sebuah paham sesat, ideologi sesat, pemahaman yang sesat, bahkan tidak semata-mata kafir, Pak. Ideologi kufur, pemahaman kufur, yang dikampanyekan di tengah-tengah masyarakat dan kerasan. Dalam Islam tidak mesti ada kerasan. Semata-mata dia sesat, semata-mata dia kufur, dikatakan radikalisme, ekstremisme. Sehingga dalam kacamata Islam, dalam pandangan Islam, dalam batasan Islam adalah yang namanya radikalisme al-Yahud wan-Nasara. Radikalisme Yahudi, radikalisme Nasrani. Semua yang kufar dengan paham kufurnya dikatakan kaum radikalis. Kenapa? Bertentangan dengan Siratul Mustaqim, jalannya Allah dan Rasulnya. Allah sendiri yang menyatakan mereka itu orang kafir, diancam dengan neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, al-yahud wa nasara dan musyrikin, di neraka jahannam abadi di dalamnya. Mereka di dunia ini sejati makhluk Allah Azza wa Jalla. Syarul bariyah. Wow. Kalau terkait dengan radikalisme umat manusia ini, al-Yahud radikalis, an-Nasara kaum radikalis, muslimi dengan Islamnya di atas siratal mustaqim. Sekali lagi, tidak mungkin disematkan kepada Islam dan kaum muslimi. Dari kenyataannya demikian. Mereka bukan semata-mata radikal. Al-Yahud wa Nasara juga dikenal sebagai kaum teroris. Teror bukan semata-mata menteror, mengintimidasi, menakut-nakuti, bahkan sampai pada tingkatan pembunuhan dan pembantaian. Saya mau tanya sama jenengan, dalam sejarah umat manusia dahulu sampai sekarang, siapa pihak yang dikenal sebagai pembantai para nabi, para rasul? Jawaban, kok diam saja? Jawaban, siapa itu? Dalam nas Al-Quranul Karim dan dalam banyak ayat, pihak yang membantai, yang membunuh para anbiya wal mursalin adalah orang-orang Yahudi. Itu bukan namanya terorisme. Itu bukan namanya radikalisme. Itu puncak terorisme, puncak radikalisme, sampai pada tingkat membantai nabinya Allah, Rasulullah, utusan Allah yang paling mulia, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak membantai kalian, Rasul, Nabi. Jas merah, sekali-kali jangan melupakan segala sejarah. Hah? Harus tertampang di depan kaum muslimin. Jangan melupakan mereka itu adalah rokom wahid nomor satu untuk urusan radikalisme dan terorisme. Barakallahu fiikum. Halo. Paham sore? Yang saya katakan adalah Islam. Saya nggak mengatakan muslimin. Yang ini kita bahas di pembahasan yang kedua. Lalu, apakah ada di tengah-tengah umat Islam muslimin terkena radikalisme dan teroris? Muslim radikal, muslim teroris, apakah ada? Jawabannya ada. Itulah insafnya umat Islam. Tidak ditutup-tutupi. Tidak. Yang salah, salah. Dikatakan secara kenyataannya kaum muslimin rahimakumullah, ternyata memang ada di tengah-tengah umat Islam. Ternyata ada di kalangan kaum muslimin yang terkena paham radikalisme berbaju Islam, terorisme berbaju Islam, dan orang-orang radikalis teroris. Walaupun mesti benang merahnya kepada musuh-musuh Islam. Ditolong dikasih garis yang tebal. Walaupun ujungnya nanti benang merahnya kepada musuh-musuh Islam. Lalu, apa itu radikalisme, terorisme, berbagi Islam. Sekali lagi, dalam Al-Quran dan hadisnya Rasul SAW juga dikasih batasan-batasan yang jelas, yang gamblang. Ini yang di atas kebenaran, ini yang dikatakan radikalisme terorisme. Disebutkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah ayat. Masih setengah jam lagi. Zuhurnya. Harap-harap itu. Masih kuat tak ini? Masih kuat bicara ya? Baru jam setengah bicara. Hah? Kita sekarang mulai mengkerucut ini sekarang. Tapi radikalisme secara umum, ini sekarang yang berbasis Islam. Dalam Islam ada batas-batasannya. Supaya jangan liar bolanya itu. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Al-An'am 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun." Allah mengatakan, dan sesungguhnya ini, hadza ini, itu isyarat untuk tempat yang dekat. Sangat dekat sekali. Yang namanya jalannya Allah itu. Sesungguhnya ini jalanku yang lurus. Namanya siratal mustaqim. Apa kata Allah? Fattabi'uh. Ikuti jalan yang lurus ini. Apakah dikatakan sebagai radikalisme? Apakah dikatakan sebagai ekstremisme? Nah, jangan sampai ada yang berani mengatakan demikian. Allah memerintahkan kita untuk mengikutinya. Tapi mengatakan demikian. Ini jalanku yang lurus, ikuti. Allah mengatakan setelah itu, wala tattabi'us subul. Dan kalian jangan mengikuti subul. Subul itu bentuk jamak dari kata-kata sabilun, artinya jalan. Berarti jalan yang banyak. Dan kamu jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak itu. Sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah yang lurus. Di sini Allah menyebutkan berapa jalan. Kok diem? Berapa? Hah? Dua. Yang pertama adalah siratal mustaqim, jalannya Allah. Allah perintahkan kita untuk ikut mengikutinya, menitinya, menelusurinya. Dan yang kedua, Allah menyebutkan as-subul. Jalannya banyak. Kalau jalan itu cuma satu, yang ini banyak. Dan Allah melarang kita untuk mengikutinya. Wala tattabi'us subul. Apa itu subul? Ayat ini, ikhwana fillah a'azzakumullah, ditafsirkan langsung oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arbah. Katanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. Suatu kali Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW menggariskan untuk kami satu garis lurus yang panjang. Beliau mengatakan, hadza siratullahil mustaqim. Ini jalan Allah yang lurus. Namanya siratal mustaqim. Satu. Humma khatta an yaminihi khututa wa an shimalihi khututa. Lalu Rasul membuat garis di sebelah kanannya. Garis. Garis kecil yang banyak. Sebelah kirinya garis-garis kecil yang banyak. Beliau mengatakan, wahadihi subul. Yang belok kanan, belok kiri, itulah subul. Jalan-jalan banyak yang kita dilarang mengikutinya. Beliau memberitakan, wa ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Dan di penghujung masing-masing jalan ini tadi, ada setannya yang mengajak umat manusia masuk ke dalam jalan-jalan yang banyak lagi. ada setannya. Rasul mengatakan ada setannya, berarti jalannya siapa? Jalannya setan. Berarti lah kebebit apa namanya ketuanya itu? Tidak. Jangan dibayangkan, ini jalan setan. Berarti itu kiainya jinri kebebit. Diterangkan oleh para ulama ketika menjelaskan riwayat ini yang dibawa dengan syaitan di sini kata para ulama adalah syaitanun minal insi, syaitan dari kalangan manusia. Siapa itu? Diterangkan lagi oleh para ulama kita, ai ashabul bidah, yakni orang-orang yang sesat, yang menyimpang. Harap wasit. Kemudian Rasul membacakan ayat ini tadi. Wa anna hadza siratun mustaqiman fattabi'un wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabil. Jelas, ada yang lurus, ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Diriwayatkan dari Mujahid bin Jabr al-Makki rahimahullah. Mujahid ini salah seorang ulama tabi'in, ahli hadis, ahli tafsir. Beliau muridnya Ibn Abbas dan yang lain-lainnya. Muktabar tafsirnya. Kata Mujahid rahimahullah ketika menjelaskan kata-kata subul dalam ayat di atas, beliau mengatakan hiyal bid'ah wasyubhat. Subul di sini adalah penyimpangan-penyimpangan dan syubhat-syubhat. Penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Dari sini menjadi jelas karena tina azakumullah, satu jalan yang lurus siratul mustaqim itu jalannya Allah, jalannya Rasul, jalannya para sahabat, para tabi'in, ba'd tabi'in dan para ulama kita. Ini adalah siratul mustaqim, bukan radikalisme, bukan terorisme, bukan ekstremisme. Dan ternyata yang dimaukan dengan subul yang kita dilarang oleh Allah mengikutinya adalah yang ekstrim kanan, yang ekstrim kiri, semua jalan yang menyimpang dari siratul mustaqim. Dan ternyata ditegaskan Rasul itu jalannya setan. Dan yang dimaukan dengan setan oleh Rasul kata para ulama, setan bangsa manusia, yakni orang-orang yang sesat. Jalannya orang-orang yang menyimpang, jalannya orang-orang yang sesat. Dikuatkan dengan tafsirnya Mujahid, itu jalan-jalan kesesatan dan penyimpangan. Semua yang berseberangan atau yang menyimpang dari siratul mustaqim, itulah subul. Inilah yang dikatakan radikalisme. Inilah yang dikatakan ekstremisme. Ketika masuk dalam gerakan teror, maka dikatakan radikalisme, terorisme. Dan setiap orang yang memiliki pemahaman yang sesat, ujungnya nanti pada teror. Diriwayatkan dari Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi, salah seorang tabi'in, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Mabtada'a rajulun wa filan qaumun bid'atan illa akhiru amrihi sayf wa filan illa sahal sayf." Tidaklah ada seseorang atau suatu kaum yang terjatuh dalam sebuah penyimpangan kesesatan melainkan ujungnya nanti pedang. Dalam bahasa lain, melainkan dia nanti akan mengharapkan pedang, yakni teror. Begitu kena paham radikalisme, ekstremisme berujung kepada terorisme. Dan yang mereka yang dimaukan dengan mereka adalah yang sesat, yang menyimpang dari siratul mustaqim. Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat yang lain hadis yang masyhur dengan sebutan hadis iftiraqil ummah, hadis yang menjelaskan tentang perpecahan umat ini, menegaskan kata Rasulullah SAW, wa sataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan kulluha fin nari illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semua dalam neraka kecuali satu. Di dalam riwayat yang lain yang dihasankan sebagian ulama, yang saat itu adalah ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, yang berada di atas bimbinganku pada hari ini dan bimbingan para sahabatku. Yang satu itu jalannya Rasul dan para sahabatnya, siratul mustaqim. Yang selain itu yang diancam dengan neraka yang dikatakan al-firqu dhalalah, sekte-sekte yang sesat. Melengkapi keterangan tadi. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, jelas dengan ayat dan hadis di atas, Islam punya pandangan yang jelas, batasan yang jelas. Yang dimaukan dengan radikalisme, yang dimaukan dengan ekstremisme, semua ideologi, semua pemahaman yang sesat, yang menyimpang dari siratul mustaqim, yang menyimpang dari jalannya Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, merekalah para firqah-firqah, kelompok-kelompok yang sesat. Merekalah radikalis, merekalah ekstremis, dan umumnya mereka jatuh dalam tindakan teror sehingga dikatakan sebagai teroris. Mereka-mereka yang dikatakan demikian. Berarti Islam dong yang menjadi radikalisme. Oh tidak, itu oknum. Rasul tidak menyebutkan Islam, tapi menyebutkan oknum-oknum dari kalangan kelompok-kelompok yang menyimpang. Kan muslim? Iya. Kita katakan betul. Mereka muslim, tetapi diancam Rasul dengan ancaman neraka. Kulluha finna. Muslim, tapi dia menyimpang. Muslim, tapi dia sesat. Yang kita bahas, kalau itu Islam yang benar, itu bimbingannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin dikatakan sebagai radikalisme, ekstremisme, terorisme. Kalau seorang muslim itu berislam dengan benar, berislam sesuai dengan sunnah Rasul, bimbingan Rasul, tidak akan mungkin terjatuh dalam radikalisme, terorisme. Baiklah. Dan perhatikan saja ya kana fina azakumullah kaum muslimin rahimakumullah di lapangan. Orang-orang yang dituding sebagai teroris, gerakan terorisme, lihat cek pemahaman ideologinya. Pasti ideologi sesat. Pasti ideologi menyimpang. Mereka semuanya rata-rata anti pemerintah. Ya, ya. Mereka semua rata-rata bertentangan melawan pemerintah. Ya, ya. Mereka semuanya rata-rata mengkafirkan pemerintah, menghujat pemerintah, melawan pemerintah, melepaskan tangan ketaatan dari pemerintah, melepaskan ikatan baiat dari pemerintah. Dan itu pemahaman yang sesat, pemahaman yang menyimpang, bertentangan dengan prinsip Islam yang memerintahkan kaum muslimin untuk mendengarkan dan mentaati penguasanya dalam perkara yang baik. Ini gak serisnya. Barakallahu. Nah, ini tolong dicampan baik-baik sehingga bolanya ditangkap. Bola radikalisme, bola ekstremisme, tangkap supaya jangan kemudian liar sana kemari, didudukkan ke tempat yang benar dalam pandangan Islam, dalam Al-Qur'anul Karim, dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Allah dan Rasulnya. Radikalisme itu segala sesuatu yang bertentangan dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, bukan dalam Islam, bukan dalam sunnahnya Rasulullah SAW. Sehingga tolong kita makan baik-baik kaum muslimin rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim harus bangga dengan keislamannya. Sebagai seorang muslim harus berusaha berislam dengan benar. Sebagai seorang muslim harus berupaya berislam dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mewaspadai segala bentuk radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan memumu yang lainnya itu, yang isme-isme yang lainnya itu. Kembali pada bimbingan yang benar. Barakallahu fiikum. Dan diingatkan pula kaum muslimin rahimakumullah terkait dengan pemerintah. Ketika kita mendapati pada pemerintah kita sesuatu yang kita enggak suka, yang mungkin kita tidak menyenangkan, kita benci, tidak sesuai dengan aspirasi kita, jangan sampai ketidaksukaan itu menggiring kita, menjerumuskan kita kepada pemahaman radikalisme, kepada pemahaman ekstremisme, lalu dimanfaatkan oleh gerakan terorisme. Hati-hati. Ingat baik-baik prinsipnya Rasul, ajarannya Rasul, ketika mendapati penguasa itu berbuat perkara yang mungkar, jangan menghujat, jangan mencela, jangan memberontak. Nasihati dengan cara yang baik antara kamu dengan dia, jangan di depan khalayak ramai. Taraklah itu. Tapi ketika sebagian muslimin atau masyarakat kaum muslimin ketika memandang ada kezaliman penguasa, kemudian dihadapi dengan cara-cara yang bertentangan dengan Islam, maka muslimin tadi itu secara enggak langsung terseret ke dalam arus radikalisme terkait dengan penguasanya. Jangan lihat itu nanti akan membawa kita, menjerumuskan kita kepada arus terorisme yang berupaya untuk menteror penguasanya atau pemerintah. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Ini semua ikhwan bin azakumullah terkait dengan masalah mafhum at-tatarruf wa mafhum al-irhad. Nah, pemahaman radikalisme dan terorisme ekstremisme yang sesuai dengan bimbingan Al-Qur'anul Karim, bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan para ulama una. Barakallahu fikum. Adapun masih kuat ini? Hah? Kurang berapa jam lagi ini? Cukup, alhamdulillah. Baik. Berarti saya istana lagi ini ya? Baik. Adapun ini masih panjang loh ya. Kalau pembahasan radikalisme panjang. Adapun yang menemukan azakumullah. Sebab terjadinya atau munculnya radikalisme, sebuah ideologi pemahaman yang menyimpang, yang sesat, yang umumnya disampaikan dengan kekerasan. Sebab terjadinya radikalisme khususnya di kalangan kaum muslimin itu cukup banyak. Asbabuhu katsirah. Cukup banyak sebabnya barakallahu fiik. Di antaranya yang pertama ialah al-inhiraf 'anil manhajus sahih. Dikarenakan adanya penyimpangan dari metodologi yang benar di dalam beragama. Seperti yang diutarakan di atas, metodologi kita, manhaj kita dalam beragama ialah kembali kepada bimbingan Al-Quran, bimbingan hadisnya Rasul dengan keterangan para ulama, Quran dan hadis di dalam semua aspek kehidupan kita, dari mulai perkara akidah sampai buang hajat. Itu manhajnya kita. Radikalisme akan muncul ketika ada inhiraf, penyimpangan dari manhaj tadi. Tidak menggunakan bimbingan Allah dan Rasulnya dalam beragama. Tidak menggunakan bimbingan Quran dan Sunnah dalam beragama. Menggunakan bimbingan akal semata, atau perasaan semata, atau adat semata, atau menggunakan ideologi yang menyimpang, yang sesat. Dari situlah akan muncul yang namanya radikalisme. Muncullah yang namanya penyimpangan-penyimpangan, kesesatan paham dan ideologi. Ini kunci utama. Jadi kalau menyimpang dari syarat mustaqim akan masuk ke dalam jurang radikalisme yang begitu luas. Ini sesatnya. Maka solusinya karantina azakumullah adalah kita selalu menyampaikan, mendakwahkan kepada segenap kaum muslimin dan muslimah dimanapun mereka berada, dari manapun asalnya, bagaimanapun status sosial kemasyarakatannya, kita semua kaum muslimin berupaya untuk kembali kepada bimbingan Islam yang benar, kembali pada Al-Qur'anul Karim, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan keterangan para ulama dalam semua aspek kehidupan kita, supaya terselamatkan dari radikalisme tadi dan mengikis habis radikalisme dari kalangan kaum muslimin. Dengan pemahaman yang benar akan menghilangkan radikalisme ekstremisme, dan insyaallah akan menghilangkan terorisme. Nah, kalau terorisme terkait dengan teror, kalau radikalisme pemahaman dan ideologi. Ini yang pertama, sebab yang pertama sekaligus solusinya. Di sini pentingnya bersinergi antar para duat, antar para da'irullah. bertahun al-birri wa taqwa, bahu membahu mendakwakan Islam yang benar kepada masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah, koordinasi dengan penguasa kita, pemerintah kita, untuk selalu bersama-sama memberikan penyuluhan kepada kaum muslimin agama Islam yang benar dan mewaspadai bimbingan-bimbingan yang menyimpang dari Islam. Yang kedua, barakallahu fikum. Sebab munculnya radikalisme ini nanti na'azakumullah adalah adanya al-afkar al-hadama al-munharifah. Munculnya, semaraknya, menyebarnya, tumbuh suburnya sebuah fikrah, pemikiran-pemikiran yang merusak, yang menyimpang. Dan umumnya menjadi akar radikalisme. Kalau bicara sejarah, barakallahu fikum, akar radikalisme, ekstremisme yang berujung terorisme dalam tubuhnya kaum muslimin itu akarnya pada satu fikrah, satu pemahaman yang begitu mengerikan dan mematikan. Dalam Islam disebut dengan fikratut takfir. Pemahaman, pemikiran suka mengkafirkan orang lain dengan tanpa hujjah. Barakalakum. Apalagi yang disasar adalah penguasa, mengkafirkan penguasa muslimin dengan tanpa hujjah. Ini sudah ada benihnya, bahkan gerombolannya, bahkan gerakannya di zaman dahulu kala. Benihnya di zamannya Rasulullah SAW, gerombolannya muncul di akhir-akhir kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan semakin menjadi-jadi pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini pemikiran takfir yang mengusungnya kala itu sekte yang dikenal paling tua dan paling eksis sampai muncul dajalan, yaitu sekte Khawarij. Sekte Khawarij. Mereka mengusung sebuah ideologi yang begitu mengerikan, yang begitu mematikan, yang dengan itu mereka memiliki paham radikal yang begitu mengerikan, yang berujung kepada terorisme. Paham takfir, mengkafirkan penguasa muslim, lalu mengkafirkan orang lain yang bukan kelompoknya, bukan golongannya, lalu mengkafirkan kaum muslimin yang terlibat dengan penguasa, lalu mengkafirkan semua kaum muslimin yang ada sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Dan ingat, pemikiran yang satu ini sampai detik ini masih ada. Tidak hanya ada di masa lalu, di zaman kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, terus ada, dan subhanallah, hujahnya sama, alasannya sama, klasik, dan subhanallah, tujuannya sama, urusan ekonomi. Dan terus ada sampai sekarang, pemahamannya mematikan, tadi takfir, mengkafirkan penguasa, dan mengkafirkan kaum muslim. Pemahaman inilah kaum muslimin rahimakumullah yang banyak meracuni pemikiran pemuda-pemuda kaum muslimin, sehingga muncul radikalisme tengah-tengah mereka, ekstremisme tengah-tengah mereka, mengkafirkan penguasanya, dan dari situlah muncul gerakan terorisme tengah-tengah mereka. Mereka berani melawan pemerintah, mereka berani melawan polisi, mereka berani kontak senjata dengan tentara. Itu jangan dikira semata-mata berani. Itu motivasinya ideologi. Motivasinya pemikiran yang menyimpang, takfir. Dikarenakan meyakini penguasanya kafir, polisi kafir, TNI kafir, semuanya kafir. Mereka siap tanggung senjata dan siap mati untuk melawan mereka tadi yang kafir. Mengerikan luar biasa. Dan itu sekaligus sampai detik ini masih ada. Masih ada. Dan juga tentunya pemahaman-pemahaman yang lain. Tapi ini yang paling utama, akar yang begitu mengerikan dan menghujam sampai sekarang, sampai nanti. sehingga sekali solusinya sama binazakumullah ialah terus mengkampanyekan anti takfir dengan tambah hujah, terus mengadakan dakwah penyuluhan-penyuluhan, kita bersinergi antar para duat, antar para ikhwah, bersinergi dengan penguasa kita, dengan masyarakat kita, memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan bahayanya pemahaman takfir tadi dan bagaimana Islam memandang masalah ini. Barakallahu fikum. Sehingga diharapkan muslimin mereka memiliki antipati terhadap pemahaman yang menyimpang tadi, kita menyampaikan penyuluhan kepada masyarakatnya, keluarganya, anak-anaknya, pemuda-pemudanya supaya jangan sampai termakan oleh pemahaman-pemahaman yang menyimpang tadi. Itu semua ya kan perlu juhud barak. Usaha yang begitu besar, yang begitu kuat, kita semuanya harus mengisi kalangan baju, bersemangat untuk berdakwah, bersemangat untuk menyampaikan bimbingan kepada masyarakat sekitar terkait Islam yang benar dan mengcounter berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang sesat, yang menjadi akar radikalisme, menjadi akar terorisme di sejarah sepanjang sejarah Islam, terutama di zaman kita sekarang ini. Barakallahu fikum. Belum lagi kana bin azzakumullah sebagian ketiga al-jahl al-muntashir bainal muslimin la siyama syababihim, adanya kejahilan, fenomena kejahilan yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, terutama pemuda-pemuda Islam, pemuda-pemuda kaum muslimin, kejahilan tentang Islam yang benar, kejahilan tentang agama yang hak, agama Islam yang benar, kejahilan tentang bimbingan Islam yang mulia. Ini juga merupakan faktor utama mereka mudah termakan oleh provokasi-provokasi, propaganda-propaganda orang-orang yang berupaya untuk menyimpangkan mereka dan menanamkan di benak mereka paham radikalisme, ekstremisme yang berujung pada terorisme. Al-jahil. Ini juga sesuatu yang paling utama. Solusi jelas. Maka kita harus bersemangat talabul ilmi, semangat menggali, mengkaji bimbingan Islam, mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah Rasulullah SAW, mengkaji keterangan para ulama dengan benar supaya kita semuanya punya ilmu, memiliki bimbingan syar'i, dan dengan ilmu tadi kita bisa mengetahui ini yang hak, ini yang batil, ini yang menyimpang, ini yang bukan, ini radikalisme, ini bukan, ini terorisme, ini bukan, dengan ilmu syar'i. Kita bersemangat namakan setanya Rasulullah SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, menimba ilmu agama itu fardu atas setiap kaum muslimin. Dan insyaAllah berkesempatan berikutnya ya khas habis zuhur nanti akan ditampakkan sedikit terkait dengan asbab al-irhab sekaligus solusinya para kulakikum, dengan harapan supaya kita semua kaum muslimin paham apa itu terorisme, radikalisme, ekstremisme, mana yang suka, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang tidak, dan tahu apa sebabnya dan tahu pula apa solusinya sehingga terselamatkan dari itu semuanya. Barakallahu'alaikum. Amin ya rabbal alamin. Bismillah cukup dan insyaAllah diteruskan pada zuhur langsung sesenak diteruskan dengan tanya jawab yang mungkin dijawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hadirakumullah.